Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa sahbihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'ad. Indah ya Fana Balukman. Munada terbagi menjadi berapa? Munada terbagi menjadi lima. Satu. Satu. Mufradul alam. Dua. Nakiru maksudah. Tiga. Wairu wa nakiru wairu maksudah. Empat. Udob. Syabiyah udob. Baik. Mufrad alam. Yang dimaksud mufrad dalam bab munada apa ya Fana? Nah, mufrad alam hukumnya? Mabni alam mandhaf. Contoh? Ya, sayyidu. Nah, nakira maksudah. Hukumnya apa ya, Fana? Apa beda? Munada nakira maksudah apa hukumnya? Mansub. Contohnya? Ya, rajulan. Wafiku ya Fana Banabila? Mungkin atas tanda Eropnya. Tanda Eropnya? Tanda Rofaknya. Kalau tanda Erop, bisa Rofak, Nasob, bisa Jer. Mabni atas tanda Rofaknya. Contohnya? Contohnya, ya Zuyud. Zuyud. Nakirah. Zuyud jamak dari Zaid. Alam dia, alam mufrad. Ya. Ya rajulu. Rajulu. Ya rajul. Munada nakirah ghairu maksudah hukumnya apa ya Khana? Bosman. Mabni. Mabni atas apa? Tanda rofa. Wafiq ya Fana? Wasufiya? Munada nakirah gairu maksudah mabni atas tanda rofa. Nah, idan? Apa? Hukumnya? Mansub. Contohnya? Ya rajulan. Munada mudhaf hukumnya? Munada mudhaf hukumnya mansub. Contohnya? Ya Abdullah. Ya Abdullah. Munada musyabbah bil mudhaf bazam hukumnya? Munada musyabbah bil mudhaf mansub. Contohnya? Ya talian jabalan. Apa artinya talian jabalan? Wahai pendaki. Memang dipaskan. Talian jabalan. Nah, jadi kalau manggil pendaki gunung itu ya talian jabalan. Wahai pendaki gunung. Baik. Qala syarih qawluhu al-mufradul alam. Huwa ma kana ta'rifuhu sabiqan ala nida. Ucapan beliau mufrad alam adalah apa yang ma'rifatnya mendahului nida. Jadi sebelum dipanggil itu sudah ma'rifat. Karena dia berupa alam, berupa nama. Ka Zaidu min qaulika ya Zaidu. Seperti kata Zaidu dari ucapanmu ya Zaidu. Ini munada alam mufrad. Hukumnya mabni atas tanda rofaknya. Ketika mufrad, jamak taksir, jamak mu'annats salim, mabni ala dhom. Ketika musanna, mabni atas alif. Ketika jamak mudzakkar salim, mabni atas wawu. Wal muradu bil mufradi huna ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhafi Kama taqaddama fi babila allati linafyil jinsi. Dan yang dimaksud dengan mufrad di sini, perhatikan, sering berulang ya, istilah mufrad itu harus ditempatkan dalam babnya masing-masing. Adalah apa yang bukan mudhaf dan bukan menyerupai mudhaf. Sebagaimana telah berlalu di dalam bab la yang untuk menafikan jenis, la allati linafil jins. Fayadkhulu fihi al-murakkabul masji wal muthanna wal majmu'. Maka masuk dalam istilah mufrad murakkab masji, musanna dan jama'. Contohkan murakkab masji. Ya Walukman. Ya ma'di karibu. Hukumnya apa itu? Mabni atas. Dom. Contoh musanna ya Fana. Alam mufrad. Alam mufrad. Ya Muhammadani. Hukumnya? Mabni atas. Majmu'. Jama'. Di sini jamak mencakup apa saja? Jamak taksir, jamak muannats, mudzakkar salim, jamak muannats salim. Contoh yang jamak taksir. Ya, rijal. Alam. Ya. Nama. Ya, zuyudu. Ya, hunudu. Hukumnya apa? Di atas dom. Jamak mudzakkar salim. Alam mufrad. Ya zaiduna. Hukumnya? Al-wawi. Jamak muannats salim. Ya Fatimah. Kurang satu. Fatimah itu salah. Fatimata salah. Oh. Jamak muannats. Ya, Fatimatu. Iya. Pokoknya kalau nama itu mabni atas tanda rofaknya. Ketika dia jamak muannats salim, tanda rofaknya dhammah, maka mabni ala dhamm. Ketika mabri maka tidak boleh di tanwin. Ya Fatimatu. Nah, barakallahu fikum, ini munada mufrad alam ya. Jadi istilah mufrad ini mencakup musanna, mencakup jamak, baik jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Demikian pula murakkab masji. Wa nakiratul maqsudatu. Kita masuk yang kedua. Difahami ya, Ikhwan, mufrad alam ya. Hukumnya mabni atas tanda rafa'nya. Wa nakiratul maqsudatu hiya allati kusida bihi muayyanun. Nakira maqsuda adalah yang dimaksudkan dengannya sesuatu tertentu, seorang tertentu. Ya, nakira masih umum tapi dimaukan dengannya yang tertentu. Contohnya ya rajulu. Wahai laki-laki. Ya. Sebagai permisalan mungkin di depan di halaman ada beberapa orang yang kita tidak mengetahuinya nama-namanya. Kita menginginkan seorang tertentu dari mereka. Kita memanggilnya ya rajulu ta'an, bukan ya rajulan. Kalau ya rajulan nanti nakir haba ghairu maksudah. Masih umum. Baik. Difahami ya. Jadi dua munada ini, mufrad alam dan nakirah maksudah, hukumnya mabni atas tanda rofaknya. Nah, misalkan musanna, ya rojulani, ya rijalu, dan seterusnya. Qala wan nakiratu ghairul maqsudati hiya allati lam yuqsad biha muayyanun wa innama kusida biha wahidun min afradiha. Nakirah yang tidak dimaksudkan adalah yang tidak dimaksudkan dengan munada itu sesuatu tertentu atau seorang tertentu. Hanya saja diinginkan dengannya, dengan munada itu, dengan panggilan itu, satu dari person-personnya. Kaqaul khatibi, seperti ucapan seorang yang berkhutbah, seorang khatib. Ya ghafilan tanabbah, wahai orang yang lalai. Perhatikan, siapa yang dimaksudkan? Nah, yang lalai, umum, tidak tertentu. Baik, ini yang kedua, yang ketiga hukumnya apa? Mansub. Nah, hukumnya mansub. Kalau misalkan, wahai dua orang yang lalai, perhatikan. Anda kenapa Ishak? Mansub. Ya ghafilaini tanabbaha. Qala wal mudhafu ila ghairihi ma'rufun. Yang keberapa ini? Yang keempat, yang diidhofakan kepada kata yang selainnya ma'ruf. Ma'ruf dah diketahui. Hukumnya apa? Ya bau beda. Mansub. Contohnya, ya gulama Zaidin, wahai budak Zaid. Ya Hasan al-Wajhi. Contoh yang lain ya apa nah bau beda. Ya Abdullah. Ya Rasulullah. Kemudian Jamilul Kunah, seluruh kunyah itu juga mudhaf. Ya Aba Muhammadin, ya Umma Kulthumin. Baik, yang kelima, wasyabihu bil mudhaf, yang menyerupai mudhaf. Apa itu yang menyerupai mudhaf? Wa ma ta'allaqa bihi syai'un min tamami ma'nahu. Apa yang berkaitan dengannya sesuatu dari yang menyempurnakan maknanya. Apa yang berkaitan dengannya sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Nah, yang menyempurnakan maknanya itu bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Contoh, ya mahmudan fi'luh, wahai orang yang terpuji perbuatannya. Ini contoh yang apa? Contoh yang ma atau min tamami ma'nahu, syai'un min tamami ma'nahu yang marfu. Nah, Muhammadan di sini dibaca rofa, dibaca nasab sebagai munada syabih bil mudhaf. Fi'luhu ini sebagai apa ya Fana? Abu Abdillah? Romli? Sifat. Naatnya? Yang itu maksudkan sifat itu apa? Naat. Naat dari? Mahmudan nasab. Naatnya rofa. Bisa? Nah, bisa. Dibaca rofa sebagai apa ya Pak Azam? Apa? Mahmudan itu isim apa? Isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan. Mahmud. Maf'ul. Isim maf'ul itu beramal seperti fi'il apa? Majhul. Maka butuh naibul fa'il. Sehingga fi'luhu dibaca rofa sebagai naibul fa'il. Kama taqaddama fi babil la aidan, sebagaimana telah berlalu di dalam bab la juga. Baik. Jadi saya katakan yang menyempurnakan maknanya itu bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Contoh yang rofa ini ya Mahmud dan fi'lu. Contoh yang nasab kenapa Nabila? La sanan wajhuhu fadilan. Kok lah? Ya. Ya hasanan wajhuhu. Ah, gitu. Wajhahu. Sebagai apa hak wajhahu? Tadi ya tali'an jabalan. Ya tali'an jabalan. Tali'an munada syabibil mudhaf jabalan maf'ul bih. Tali'an isim fa'il. Beramal seperti amalan fi'ilnya. Yang ketiga bersambung dengannya majrur. Contohnya ya rahiman bil ibad. Nah, akan disebutkan nanti di bawah ya. Baik. Qala wa qalu fayubnayani ala ma yurfa'ani bihi. Ucapan beliau, maka keduanya, dhamir alif pada yubnayani, keduanya dimabnikan atas tanda rofaknya. Dhamir alif kembali kemana ya, Fana? Apa Usman? Ini kan matan ya. Fayubnayani ala mayurfa'ani bi. Antum lihat matannya. Maka keduanya dimabnikan atas tanda rofaknya. Nah, ini kembali ke matan. Jangan kembali ke atasnya. Ini kan dalam kurung itu kan syarah. Matan kemudian syarah setelahnya. Qaulu. Ucapan beliau. Ini ucapan mu'alif. Beralih kembali kepada munada, mufrad alam dan nakirah maksuda. Antum ingat, mufrad alam yang pertama, yang kedua nakirah maksuda, yang ketiga nakirah ghairu maksuda, yang keempat mudhaf, yang kelima syabih bil mudhaf. Maka keduanya ini membahas yang pertama dan kedua. Mabni atas tanda rafa'nya. Hadza aula min qauli sahibil ajurumiyah fayubnayani 'ala dhamm. Ini lebih bagus dari ucapan sahib matan ala jurumiyah. Beliau katakan di dalam matan ala jurumiyah yubnayani ala dhom, mabni atas dhom. Kenapa lebih baik ya Fana? Abah Sofia, kenapa yubnayani ala mayurfa'anu yurfa'ani bihi lebih baik daripada yubnayani ala dhom? Kenapa? Paham gak ini? Kan Ibnu Ajurum dalam matan al-Ajurumiyah mengatakan kalau munada ala mufrad nakirah maksudah itu mabni atas dom. Keduanya dimabnikan atas dom. Nah, di sini Sahibul Mutamimah mengatakan mabni atas tanda rofaknya. Yang lebih bagus yang mana? Mabni atas tanda rofaknya. Kenapa? Karena bisa saja alif tanda rofak. Nah, karena tidak semuanya dom. Kalau musanna Muhammadani, ya Muhammadani mabni atas alif, tanda rupanya alif, bukan dom. Ya Muhammaduna mabni atas waw, bukan dom. Itu sebabnya kenapa aula, ya, ungkapan yubnayani ala ma yurfa'ani bihi itu aula min qawlihi yubnayani ala dom. Karena tidak semuanya mabni atas dom. Ada yang dimabnikan atas alif, ada yang dimabnikan atas waw. Baik, wa qalu fa yubnayani 'ala dhom. Maka keduanya dimabnikan atas dhom. Kapan? Kapan ya, Fana? Abdillah. Kapan munada 'ala mufrad dan nakirah maksudah itu mabni atas dhom? Paham soalnya? Jika alam kembali ke pembahasan tentang apa saja yang tanda rofaknya dengan dom, dengan dhamma. Berarti apa? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Yang keempat kan fi'il ya. Fi'il tidak termasuk, tidak dalam pembahasan munakkar. Baik. Maka keduanya dimabanikan atas dom. Kapan tadi? Jika mufrad, jika jamak taksir, jika jamak muannats salim. Ae lafdon au takdiron. Dom di sini bisa berupa lafad. Secara lafad ada lafadnya atau secara takdir. Fal awalu kal amsilatil musannifi. Yang pertama seperti contoh-contoh musannif. Yang dimaksud yang pertama apa ya, Fana? Lafdon. Contohnya? Ya Zaidu. Ya Zaidu. Ya Rajulu. Ya Zuyudu. Apa lagi? Ya Rijalu. Sama Manas. Ya Muslimatu. Murakab Masdi. Ya Ma'digaribu. Nah, ini semuanya mabni atas dom. Lafdon. Wasani yang kedua, yaitu yang apa ya, Pak Lukman? Takdiron. Contohnya, ya Musa. Indah Yohanan, Pak Lukman. Musa. Rofa Nasab Jeb. Mabni atas. Langsung. Kalau kaidah umumnya memang mabni atas tanda rofanya. Sekarang kita ketika masuk dalam kata ini langsung katakan mabni atas apa? Dom? Muqaddar. Kalau dom muqaddar. Karena mabni itu mudakar ya. Mabni ala dom muqaddar. Mana mindur ya? Tadu. Ya sibawaihi. Rofak nasob jer. Mabni. Atas. Mabni ala kasri. Katanya mabni ala dom. Mabni ala dom muqaddar. Mana min duria? Nah. Sikol itu kalau mankus. Kita baca. Nah. Takulu fi i'rab Musa, kamu katakan pada i'rab Musa, munada mufradun mabniyun ala dhammin muqaddarin ala al-alifi lit-ta'adduri. Kamu katakan pada kata Musa dalam contoh ya Musa, munada mufrad mabni atas dom yang ditakdirkan atas alif karena ta'adzur isim maksur. Ini sering ya, kalau sekarang yang baru ini mungkin ilmu yang baru didapat, ingat-ingat kasih tanda penting. Penting apa pentung? Nah, ya si bawaihi. Nah, i'rabnya bagaimana si bawaihi? Qala munada mufradun mabniun ala dhammin muqaddarin mana'a min duhriha ishtighalul mahalli bi harakatil bina'il asli. Nah, karena si bawai itu sebenarnya sudah mabni. Mabni atas apa? Kasri. Ketika dipanggil ya si bawaihi, dia mufrad alam mabni ala dhamm muqaddar. Nah, munada mufrad mabni ala dhamm muqaddar mana min duriya min duhuri, tidak boleh ditambahkannya dhamm muqaddar tadi. Kenapa? Istighalul mahalli, sibuknya tempat dengan harokat mabni yang asli. Kasroh itu harokat bina asli. Nah. Baik, barakallahu fikum, ini dua munada. Qauluhu mansubatun la ghair. Mansub tidak yang lainnya. Yang mana itu munada yang mansub? Apa beda? Nakira ghairu maksuda mudhaf syabihul mudhaf. Itu hukumnya apa? Mansub tidak yang lainnya. Nah, kalau mufrad berarti tanda nasabnya apa? Mufrad, karena nasabnya apa? mufrad kok. Mana bahannya barang ini? Mufrad. Mufrad ya fathah. Musanda? Tanda nasabnya. Ya, jamak taksir. Jamak mudzakkar salim. Jamak mana salim? Nah. Wahai kaum muslimah, ya. Muslimah tin. Mansub. Kalau yang tadi mabni, kalau mabni enggak boleh tanwin, kalau mansub di tanwin. Muslimatin. Baik, qala anha wajibatun nasbi ka amsalatil musannif. Dia hukumnya wajib nasab. Seperti contoh-contoh musannif. Wa qalu ya hasanan wajhuhu ila akhirih. Hadhihi thalathatu amsalatin li syabibil mudhaf. Ini contoh untuk ini tiga contoh untuk syabibil mudhaf wa huwa ma tawaqqafa ma'nahu 'ala syai'in ka tawaqqufil mudhafi 'ala al mudhafi ilaihi. Yang menyerupai mudhaf adalah apa yang terhenti maknanya atas sesuatu seperti berhentinya mudhaf kepada mudhaf ilaihi. Sawa'un kana dzalika syai'u marfu'an bih. Sama saja apakah sesuatu itu marfu'. Kalau misalil awal. Contoh apa yang pertama? Ya hasanan wajhu. Fa inna hasanan sifatun musyabbahatun. Hasanan sifat musyabbah wajhu marfu'un bi 'alal fa'iliyah. Wajhu fa'il. Aw mansubun atau sesuatu itu mansub. Kalau misalil tsani. Contohnya ya tali'an jabalan. Fa inna tali'an ismu fa'ilin. Wajabalan mansubun bihi alal maf'uliyah. Taliyan isim fa'il beramal seperti fi'il. Jabalan mansub sebagai maf'ul bih. Aw majruran kal misali salis. Ya rahiman bil ibad. Fa'inna rahiman sifatun musyabbahatun. Wabil ibadi jarun wa majrurun muta'alikun bihi. Jar majrur berkaitan dengannya itu dengan rahiman. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah selesai dari pembahasan pembagian munada. Adapun fasal berikutnya nanti. Pembahasan tentang munada yang mudhaf kepada ya. Baik, naktari dihada barakallahu fiik. Yang munada. Contoh yang sapi pemuda. Saya yang membacakan ke munada. Mahmudan. Oh ya, Mahmudan. Itu enggak bisa pakai kaidah dia. Kalau ada jumlah sebelumnya makrifat dia sifat. Mana jumlahnya? Mana jumlahnya? Fi'luhu ya bukan jumlah. Kata sebelumnya kata, kemudian terakhir jumlah. Kayak gue udah baca. Nah iya, mana itu jumlahnya mana? Fi'luhu itu kan? Fi'luhu itu bukan jumlah. Isim dia, mufrad. Belum jumlah. Isim, fi'luhu ini isim. Isim. Maksudnya bukan jumlah. Jumlah apa? Enggak ada penyempurnanya. Fi'luhu. Perbuatannya. Apa? Kalau ada sambungan. Apa? Fi'luhu apa? Ya Mahmudan fi'luhu. Wahai yang terpuji perbuatannya. Perbuatannya. Mau disambung apa lagi? Perbuatan baiknya. Sudah terpuji perbuatan maksudnya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Banyak hukum nabiyat hukum apa ya begitu antum bawa orang apa itu kok apa ini mana kamu isinya nggak bawa saya Kalau berat,